Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini ketika kita melihat di Warta, saudara ya, diciptakan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita akan belajar dari bukunya Rick Warren, saudara ya. Sebelumnya, ya, saudara, kalau kita melihat ini adalah yang halaman ke-22 atau hari yang ke-22, saudara ya, diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, kita diminta untuk serupa dengan Kristus. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin sama dengan Kristus. Dia adalah Tuhan yang kekal, ya. Dia tidak bercela, sementara kita adalah manusia yang fana dan terbatas. Tetapi, saudara-saudara, betapa luar biasanya Kristus ketika memanggil saudara dan saya, orang-orang yang katakan, saudara ya, penuh dosa tetapi bisa serupa dengan Kristus. Gambaran apa yang kira-kira bisa cocok untuk kita mudah pahami, Bapak Ibu? Apa, saudara ya? Kalau seandainya, saudara ya, saya manusia, saudara ya, kemudian saya punya banyak piaraan, ini seandainya, ya ini berimajinasi, saudara ya, terus kemudian saya punya kucing, punya anjing, punya monyet gitu, saudara ya, karena ini monyet paling pinter gitu, saudara ya, maka saya sebagai pemilik, saya akan mencoba untuk, karena saya pengin bahwa ini yang saya pelihara bisa serupa, mau diapakan ini monyet gak akan sama dengan saya. Darahnya memang sama merah, tapi golongan darahnya beda, molekulernya juga berbeda, ya tidak pernah bisa kita transfusi darah dengan monyet, saudara ya. Tetapi karena saya ingin dia menjadi bagian dalam hidup saya, maka lama kelamaan saya ajar dia berhitung, ajar dia melayani. Ya, kalau saudara lihat di satu YouTube gitu, saudara ya, saya lihat waktu menjelang Lebaran itu ya, ada yang iseng, siapa yang cari pembantu, ya, gajinya murah gitu ya, dengan pisang, oh bisa nyuci, saudara ya, bisa ngepel, itu tapi monyet, saudara ya. Saudara, sampai kapanpun kalaupun dilatih itu monyet, ya paling bisa nyuci ya, asal aja, saudara ya, sebenarnya ya gak nyuci, itu cuma diajar banting-banting pakaian gitu ya. Bersih-bersihin ya, dia paling gini, dia pegang kemojeng, paling dia cuman diajarin bersih-bersihin meja, tapi pada dasarnya meja itu bersih atau kotor dia nggak tahu ya, karena monyet nggak punya konsep bersih seperti kita, betul kan? Monyet nggak pusing, itu pakaiannya nggak dicuci, nggak pusing, saudara ya. Tetapi karena kita mau mengangkat harkat martabat si monyet daripada binatang yang lain, ini kita buat bentuk serupa. Saudara-saudara, dengan tidak bermaksud merendahkan, tetapi gambaran saya dengan monyet ini masih jauh berbeda dengan gambaran kita dengan Tuhan. Kalau saya dengan monyet sama-sama materi, sama-sama makhluk yang bisa kelihatan dan dibatasi ruang dan waktu. Sementara Allah sang pencipta adalah Allah yang kekal, Allah yang menciptakan manusia itu betul-betul dalam kesempurnaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun saudara dan saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai umat pilihan, dan dibentuk untuk semakin serupa dengan Tuhan, tetap pada dasarnya tidak bisa serupa. Bahkan ketika kita punya konsep kekudusan, konsep benar, konsep kasih, itu bisa jauh berbeda dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, seperti tadi misalnya monyet saya suruh bersihin meja. Dia enggak ngerti, tapi dia membersihkan. Okelah, dia terima, kita terima gitu ya. Saudara, sebenarnya perbuatan-perbuatan kita betul-betul itu tidak berkenaan dengan keselamatan. Itu anugerah Tuhan, keselamatan. Tapi perbuatan-perbuatan itu, Rick Warren dalam bukunya, dia berkata demikian, saudara ya. Sesungguhnya walaupun usaha itu tidak ada hubungan dengan keselamatan Anda, usaha sangat berkaitan dengan pertumbuhan rohani. perbuatan-perbuatan kita, tindak tanduk kita, itu akan berkaitan erat dengan pertumbuhan rohani. Jadi jangan berpikir, oh kalau saya baik, saya beramal, nanti saya mendapatkan keselamatan. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tetapi Alkitab menuntut saudara dan saya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, semata-mata adalah proses pengudusan, supaya saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Betapa luar biasanya Tuhan kita, saudara. Kita diminta, kita diproses, kita dipercayakan untuk semakin hari serupa dengan Kristus. Walaupun sekali lagi mungkin kita berusaha sebaik-baiknya, standarnya beda. Ya. Kita ngomong, "Ayo, maaf nih ya, tadi misalnya saya ngomong, "Ayo monyet, cuci pakaian." Aduh. Itu ketika Tuhan meminta kita itu standar kekudusannya itu beda, saudara. Tapi inilah cara Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bermaksud menyamakan kita dengan monyet, tidak. Tapi ini hanya satu penggambaran betapa kita itu melompat ketika saudara dan saya, manusia jasmani, manusia berdosa, manusia fana, dijadikan Tuhan makhluk ilahi. Ini hebatnya Tuhan. Ya, manusia yang berdosa udah pasti fana, masuk neraka. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk dijadikan manusia Allah, kata Paulus, saudara. Saudara, kalau saya minta maaf dengan monyet, saya jadikan dia orang, tetap gak bisa. Masa terus saya, oh supaya jadi sama dengan manusia, saya pegang bulunya, saya cabutin. Nah, kan gak ada, manusia gak ada bulunya. Gak bisa, saudara. Ini beda jauh, ini beda jauh. Tapi oke, kita memahami. Tuhan memanggil saudara dan saya dan dibentuk untuk serupa. Dalam hal apa kita serupa? Saya batasi konteks kita adalah serupa Kristus di dalam pelayanan. Ya. Serupa Kristus dalam pelayanan. Dalam kehidupan kita ketika melayani, baik secara formal dalam gereja ataupun informal dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat. Bagaimana cara kita melayani? Ya, saya batasi tadi serupa dengan Kristus, bukan sekedar serupa semuanya, tapi serupa dalam pelayanan. Lalu dalam pelayanan ini masih banyak kategorinya, saudara ya. Tuhan Yesus waktu melayani, dia bisa melakukan mujizat. Membangkitkan orang mati. Kita enggak bisa, saudara ya. Jadi serupa dalam Kristus, dalam hal ya kita tidak ngomong tentang bagaimana kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan menghentikan badai. Tidak. Tapi bagaimana sikap hati, karakter, skill kita, ketaatan kita dalam melayani. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Serupa Kristus dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan belajar serupa Kristus di dalam pelayanan. Nah, saya ingin memberikan penegasan terlebih dahulu, saudara ya. Kita memahami konsep pelayanan itu, walaupun saudara ya, kita ngomong ngerti kata pelayan, tetapi kerap kali konteksnya itu juga sangat menentukan. Ya. Apalagi kalau kita ngomong di dalam pemerintahan, kemudian ngomong, pejabat negara itu pelayan. Mereka enggak ngerti. Kita tahu ya, gubernur yang sekarang masih dalam tahanan, dia membuat konsep bagaimana seorang pelayan dalam masyarakat, banyak orang tidak mengerti. tidak bisa memahami. Ya. Satu sisi yang perlu kita pahami yang lain adalah bahkan dalam organisasi-organisasi, ya, walaupun misalnya katakan organisasi otomotif dengan organisasi otomotif merek A dan merek B itu punya sistem yang berbeda. Apalagi kita dalam gereja, dalam karya keselamatan, kita dipanggil Tuhan dalam proses karya keselamatan ini, saudara ini punya cara-cara yang berbeda. Karena itu serupa dalam pelayanan, serupa Kristus dalam pelayanan, saya memberikan beberapa penekanan, yaitu pertama karakter, kemudian keterampilan, kemudian dalam kerjasama tim. Dalam karakter itu, saudara, mau gak mau kita melihat Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Ya, melayani dengan kerendahan hati. Bukan apa yang menjadi jabatan saya, siapa saya, bukan. Tapi bagaimana ketika kita melayani dengan karakter Kristus yang rendah hati. Bukan karakter Kristus yang bagaimana dia sebagai raja, penguasa alam raya, ketika dia menghentikan badai, ketika dia mengusir setan. Bukan itu yang menjadi penekanan saya. Tapi menjadi serupa Kristus dalam kerendahan hati. Saudara, ini mati-matian kita harus nyangkal diri. Tidak ada cara lain. Ya, harus ada penyangkalan diri. Kemudian yang kedua, dalam keterampilan, skill. Skill kita apa? Kita harus ngomong jujur, kalau hari ini sekalipun saya sebagai pendeta, wah bisa khotbah, saya ingin katakan ada banyak orang, ribuan, jutaan orang yang jauh lebih mahir khotbah, jauh lebih baik khotbah dari saya. Ya. Lalu apa yang saya maksud? Apakah kita tidak mengembangkan keterampilan kita? Kembangkan. Tetapi poinnya bukan kemampuan kita dalam melayani. Poinnya adalah kemauan kita belajar dalam pelayanan. Jadi keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan untuk belajar. Yang ketiga, dalam tim, kerjasama tim adalah ketaatan. Saling mendukung, ya. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Ketika tidak ada pilihan, memang pilihan yang terbaik adalah jalan sendiri-sendiri, ya. Waktu saya buat paper, saudara, ya, ada paper yang sendiri, ada paper yang kelompok. Kadang-kadang kita ngerjakan kelompok itu lebih lama, saudara, ya, karena harus pertemuan, ngobrol gitu ya. Namun satu kali karena waktunya mepet, kita ada 5 bab, kita pertemuan sekali, bukan bahas materi dan membuat paper, saudara, ya. Kita bahas sekali, buat kerangka, kamu bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab kelima ini. Ketemu sekali, disinkronkan, agak sulit. Tapi terpaksa, saudara, ya, karena waktu. Ya, apalagi kalau karena ada hal-hal lain, maka terpaksa, ya sudah, jalan sendiri-sendiri. Tapi sekali lagi, dalam tim saya lebih mengajak saudara adalah ketaatan. Itu sebabnya saudara-saudara sebagai pengurus kita perlu karakter kita dibentuk, perlu kita punya talenta, perlu kita mempunyai ketaatan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Efesus pasal 4. Saya ajak kita melihat Efesus pasal 4, ya. Kita membaca hanya ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 22, 23 dan 24. Mari kita baca secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat 24 kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin, saudara, ya. Jadi ini konteksnya adalah manusia baru. Rekan-rekan secara khusus yang menjadi pengurus, saudara-saudara, kita akan melayani Tuhan. Sekali lagi, bukan sekedar melayani manusia, bukan sekedar mencari aktivitas, tetapi kita akan melayani Tuhan, saudara ya. Itu sebabnya pelayanan gerejawi itu sangat berbeda dengan dunia bisnis, dengan kebiasaan-kebiasaan di dunia. Paulus kemudian memberikan penegasan bagaimana sesungguhnya kalau kita melihat dari ayat 17 bahkan dari ayat 1 dikatakan bahwa kita dulu manusia lama, kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan berdosa yang akhirnya kita memiliki karakter dosa. Kebiasaan akhirnya membentuk karakter. Jangan ngomong kemudian kebiasaan itu ya sudah namanya kebiasaan ya biasa saja. Tidak. Ini kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter. Kebiasaan itu kebiasaan dosa yang kita menyerahkan kepada hawa nafsu, kepada kedagingan. Ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus berubah. Nah, perubahan itu bagaimana prosesnya? Saudara, saya mengambil dari Rick Warren ini, saudara ya, bahwa sesungguhnya yang pertama perlu kita pahami, yang Tuhan inginkan ketika kita melayani Tuhan, perubahan itu dari dalam. Dari spirit kita yang terus mengubah pikiran, lalu dari hati berubah, kemudian pikiran, kemudian baru perbuatan kita. Dari sisi yang berbeda, tidak disangkal bahwa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu mendisiplin kita, akhirnya Tuhan juga bisa pakai itu untuk merubah kita. Tetapi jangan kita bergumul di sini. Yang penting kita melakukan perbuatan-perbuatan salah. Kita harus menyadari bahwa pertama kali dari dalam hati kita dibaharui. 2 Korintus 5 ayat 17, kita ingat ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus itu dimeterahkan dalam hati saudara, tapi dia masih dalam kondisi pasif. Ya, karakter kita masih dalam karakter yang lama. Nah, itu sebabnya kita dipanggil dalam pekerjaan Tuhan, kita diproses. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rick Warren menegaskan, demikian pula banyak buku, baik Larry Crabb, buku-buku psikologi, perubahan itu harus dari dalam, genuine, kemudian keluar. Kalau dari luar, maka tidak bertahan lama, saudara ya. Nah, dalam proses ini, walaupun perubahan itu dari dalam, ya, Rick Warren dalam bukunya, dia kita lompat, saudara ya, di kutipannya, saudara ya. Kalau kita melihat di sana, ya, saudara, maka dikatakan di sini, saudara ya, sekalipun saudara enggak begitu melihat, di bagian yang saya kuning itu dituliskan, Allah menanti Anda untuk bertindak terlebih dahulu, jangan menunggu sampai merasa kuat atau yakin, bergeraklah di dalam kelemahan Anda. Melakukan hal yang benar sekalipun Anda ketakutan dan berbagai perasaan Anda. Inilah cara Allah, ya, inilah cara Anda bekerja sama dengan Roh Kudus. Inilah cara karakter Anda berkembang. Jadi ini saudara bisa lihat melalui perbuatan tetapi mulai dari dalam hati. Ya. Kita harus bertindak, harus bergerak. Kalau dipanggil jadi pengurus, mau enggak? Bukan mau atau enggak, berdoa. Jangan tanya, saya enggak bisa. Enggak begitu, saudara. Mau apa enggak? Mau dulu. Waktu mau, walaupun dengan kegentaran, lalu baru diproses. Nah, prosesnya bukan karena melakukan aktivitas. Prosesnya karena Roh Kudus yang berkarya di dalam diri saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara, kita harus tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu begitu luar biasa. Karena itu, saudara-saudara, poin yang pertama, sorry ya, ternyata saya belum nyalakan ini ya, pantesan nggak nyala-nyala ya, bukan kesalahan di sana, saudara ya. Ya, maka poin yang pertama adalah, ya, pelayanan sebagai manusia baru melayani tidak menggunakan kebiasaan lama atau cara lama. Ayat yang ke-22 di sini dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi yang pertama adalah tidak menggunakan kebiasaan lama. Ketika saudara dipanggil, saudara, mari kita belajar bersama-sama melayani itu bukan dengan cara yang lama. Apalagi ya kadang-kadang, misalnya nih ya, kita menjadi pengusaha, kita menjadi pedagang puluhan tahun, lalu dipanggil untuk pelayan Tuhan. Tanpa disadari kadang-kadang kita berpikir untung rugi. Omsetnya apa? Ya, targetnya apa? Hasilnya apa? Saudara, itu dalam dunia bisnis, dalam logik pikiran kita, rasio kita, itu hal yang natural. Betul enggak? Tetapi di dalam pelayanan kita tidak berpikir tentang untung rugi. Nah, kalau saudara berpikir untung rugi, pelayanan misi, pelayanan rugi terus, saudara. Nolong orang, ya, membantu misioneri, enggak ada untung-untungnya, saudara. Itu sebabnya tidak boleh kita menggunakan kebiasaan lama. Satu kali dalam rapat gereja, enggak ada di gereja GKY ya, saudara ya. Ketika mau pelayanan, saudara ya, mereka mulai berpikir, ini kalau kita melakukan pelayanan misi, pelayanan sosial, apa untungnya bagi gereja kita? Itu sangat masuk akal, saudara ya. Lalu seorang majelis berusaha membela diri dengan berkata, nah kalau kita memberi bantuan kepada orang lingkungan, lalu kalau ada apa-apa kan orang lingkungan bantu kita. Saudara, ini cara yang salah, dibantu, dibela dengan cara yang menurut saya kurang tepat. Masalahnya ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, bukan sekedar untuk mendapat perlindungan dari orang lain. Karena perlindungan orang-orang Kristen dari Tuhan jauh lebih kuat. Itu sebabnya ketika kita menolong orang lain, itu betul-betul karena kasih yang ada. Sehingga ketika kita nolong orang lain, lalu kemudian kita dilempar batu, kita terima. Kalau kita menolong supaya mereka tidak lempar batu kita, maka ketika mereka lempar batu, kita kepagaran jenggot, saudara. Kita kepanasan. Saudara, dalam pelayanan misi, seingat saya, 2 kali saya tegas-tegas ditolak memberi bantuan, saudara ya. Gak apa-apa. Waktu ditolak memberi bantuan, kemudian mau memberitahukan program, ditolak, gak apa-apa, saudara ya. Saya kumpulkan 1 desa sekalian, 1 dusun, bukan 1 desa. Ada 70-an kepala keluarga. Saya beritahukan, kelihatan 1-2 orang yang menolak itu kelihatan. Tapi ketika terakhir saya ngomong, ini program saya, Bapak Ibu percaya atau tidak, saya akan lakukan dalam waktu 3-5 tahun. Kalau saya melanggar janji saya ini, sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu rumah saya, bawakan batu, lempari rumah saya ngomong begitu. Wah, nanti kristenisasi, silahkan. Saya tanggung jawab atas apa yang menjadi program saya. Saudara, saya gak peduli dia terima atau tidak. Tapi karena saya bayangkan, orang Kristen umurnya sudah puluhan tahun, dasar iman Kristen saja gak tahu. Maka hati saya ketika melayani, aduh, ini kasihan banget. Sekali waktu ada pembinaan, anak-anak STT saya bawa ke desa itu, saudara ya. Orang-orang pengurus ada 5 orang datang, ikut. Boleh gak ikut? Silakan. Begitu ikut dia kayak orang bengong. Oh, gitu ya iman kita ya. Itu yang membuat saya iba, saudara ya. Ternyata mereka puluhan tahun tetapi kurang pembinaan. Puluhan tahun tetapi mereka tidak tahu konsep-konsep dasar Kristiani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita melayani betul dengan ketulusan, dengan cara Tuhan, tidak dengan cara yang lama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, melayani yang berasal dari pembaruan dari roh dan pikiran. Kita melayani karena hati kita dibarui dulu. Ya. Saudara, kadang-kadang sebuah pelayanan, waktu saya mau terjun ke dalam sebuah pelayanan misi, saudara, saya harus berkata, enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Ketika di Jogja, saya enggak tahu apa-apa, saudara, ya pelayanan misi, waktu itu jadi pembina misi, sudahan, tapi belum tahu. Tapi begitu terjun benar-benar, saudara, saya baru sadar, betul-betul ketika pelayanan itu harus bergantung sama Tuhan. Dan terlebih dahulu, hati kita dibaharui. Sehingga tidak ada konsep-konsep yang salah, pikiran-pikiran yang sesat, hilang semua. Tapi betul-betul berani berkorban, berani dengan ketulusan hati. Dengan syarat yaitu waktu kita melayani, saudara, apakah ada pembaruan roh yang kemudian berdampak dalam pikiran lalu keluar dari tindak tanduk kita. Saudara, pelayanan seperti ini sangat mudah disalahsangkain. Ya. Enggak usah bingung kalau ada orang, "Loh kok beda pendapat? Yesus itu Tuhan, tidak punya celah, tidak punya dosa." Orang-orang Farisi itu bisa salah sangka. "Wah, dia ngomong mau meruntuhkan bait Allah." Saudara, catatan sejarah gereja begitu panjang bahwa banyak orang yang melayani dengan tulus, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, sampai hari ini, ketika kita melayani dengan hati, dengan ketulusan, maka yang terjadi, orang-orang di sekitar kita yang tidak mengerti, yang belum dialami, yang belum hatinya diperbarui, tidak tahu. Lebih banyak akan mengkritik, lebih banyak akan menyalahkan. Karena beda konsepnya, saudara. Itu sebabnya pelayanan manusia baru kita tidak menggunakan kebiasaan lama, cara lama, pola pikir lama. Tetapi kita betul-betul dengan cara Tuhan. Dan mulainya adalah dari hati. Bukan dari kebiasaan. Bukan. Oh dulu biasa kok kita melakukan ini. Bukan itu, saudara. Jangan-jangan itu adalah tugas tanggung jawab yang diberikan pengurus yang lama. Yang baru Tuhan kasih yang lain. Hari ini kalau saudara tahu, kalau melihat gereja kita, saudara tahu slogan atau misi gereja kita adalah gereja yang mulia dan misioner. Homuse sebagai pengembang GKJ yang spektakuler, karena GKJMB sudah ada sejak tahun 45, tapi baru berkembang setelah tahun 70-an, saudara ya. Homuse mencetuskan mulia dan misioner, gereja khusus masyarakat Tionghoa, hampir tidak pernah melakukan pelayanan kepada masyarakat lokal. Tapi di penghujung pelayanannya, dia sadar punya panggilan. Kita ini melayani masyarakat Tionghoa, tapi kita ada di Indonesia. Kita berjalan di dua rel. Ya, satu kita akan mendirikan gereja Tionghoa, tapi kita melayani masyarakat di mana kita ada. Berubah, saudara. Homuse begitu semangat mengembangkan jemaat. Homuse begitu semangat. Saudara, gak bisa disangkal itu. Kita harus appreciate tentang hal ini. Tapi Laimuse sebagai ketua sinode kedua, ya, dia tidak komentar. Tapi dia melengkapi apa yang ditinggalkan oleh Homuse. Apa yang ditinggalkan Homuse? Saudara, kalau pengen tahu banyak, saudara ya. Jadi proses hamba Tuhan itu ada yang 10 tahun baru diproses, baru jadi penatua khusus. Administrasi itu enggak tepat, ya. Kalau saudara tahu kalau tidak ada perubahan dari Laimuse, maka 10-20 tahun lagi GKJ tutup kalau saudara pengen tahu. Kenapa? Kalau sudah hamba Tuhan pensiun dananya enggak siap. Laimuse melihat ini semua, dia ngomong okay, administrasi dikembangkan. Pelayanan mengembangkan gereja, pelayanan membuka pos enggak ada salahnya. Dan dia diberi Tuhan panggilan itu. Tetapi Laimuse melihat pelayanan itu tetap dilakukan, tetapi yang lain-lain ini dikerjakan. Saya tidak melihat sedikit pun kata-kata Laimuse mengkritik Homuse. keberbedaan dalam perbedaan pendapat saya lihat dengan mata kepala saya lihat sekali bagaimana minta maaf. Setiap ngomong kalau mau berbeda dengan Omuse, minta maaf Omuse. Yeah. Saudara, ini teladan yang luar biasa. Isu di luar, kadang saya sedih mendengar isu di luar. Oh, kalau rapat sinode ribut. Ribut gimana? Saya lihat, saya hadir. Saya ada di sana. Bagaimana Omuse minta maaf ya, saya tidak menentang ketua sinode. Ini hormat yang begitu luar biasa sebagai seorang senior kepada junior dengan begitu hormat. Demikian pula lah Omuse ketika maaf ya Omuse. Tapi keluarnya itu seolah-olah mereka berantem. Saya bingung saudara ya, ini tipu muslihat si jahat. Sampai hari ini kita masih duduk semeja, makan semeja, ngobrol. Walaupun keberbedaan pelayanan, ya memang. Karena kita tahu melayani mulainya dari hati. Lalu tiap orang diberikan tugas khusus. Karena itu ketika kita melayani, jangan melihat orang lain. Jangan menilai pelayanan orang lain. Lakukan pelayanan kita dengan talenta kita, pandang kepada Kristus. Kalau dia salah, kasih masukan, gak mau, biarin aja. Itu urusan pimpinannya bagaimana, gitu kan. Kan kita ngurusin tanggung jawab kita di bagian kita saja. Itu sebabnya sangat mudah orang itu disalahsangkain ketika dia melayani melalui perubahan roh dan pikiran. Padahal perubahan roh dan pikiran ini sangat lambat dan memerlukan proses. Ketika pengurus lain dalam proses ini, kemudian kita yang senior melihat, kita bisa kaget-kaget. Kok kamu gak jalan-jalan? Padahal mereka dalam proses. Karena itu, mari bersama-sama melayani dari hati. Berikutnya, bagaimana kita melayani atau pelayanan sebagai manusia baru, tidak menggunakan cara lama, dan kita memulai harus dengan roh dan pikiran kita. Kemudian ayat yang ke-24, Paulus berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang pertama ini mungkin kebiasaan lama, cara lama, kalau saya kasih ilustrasi paling gampang, saudara tahu Musa ketika dia mau sudah dapat panggilan Tuhan. Sudah dapat, dia udah ngerti, nanti dia akan jadi pemimpin. Lalu dia mau membela umatnya. Lalu dengan caranya dia, apa yang terjadi? Dia patah semangat dan dia harus ke luar dari Mesir. Jadi orang buronan. Diproses dulu oleh Tuhan. Ya ini, makanya tidak boleh menggunakan cara lama. Walaupun saya katakan cara lama, saya tidak mau berkata itu benar salah. Ya, saya tidak mau berkata itu baik tidak. Tapi jangan menggunakan cara lama, cara kita. Pakai cara Tuhan. Kalau kita kemudian ilustrasi yang bagian yang pertama ini, selain kalau kita melihat Musa, maka kita bisa melihat juga, kalau saudara ingat yang dibuang dan dimakan ikan siapa? Binus. Bukan saudara ya, Yunus ya. Dia itu melayani Tuhan terpaksa. Lalu dia melayaninya dengan marah-marah ya. Begitu umat Niniwe tidak mendapat hukuman, dia malah kesal. Lalu Tuhan yang inginkan bukan pelayanannya Yunus. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan diri Yunus. Maka kitab ini menunjukkan bagaimana Tuhan mencintai bukan orang Niniwe. Ya, Tuhan mencintai Niniwe betul, tetapi jauh lebih mencintai Yunus supaya menjadi nabi, menjadi abdi Allah yang betul-betul berubah. Kalau melihat bagian yang kedua, melayani dari pembaruan dari roh, kita bisa melihat Paulus, saudara. Saudara ngerti yang namanya Paulus dulu sebelumnya namanya Saulus. Dia dengan gelarnya, dengan kemampuannya, tapi akhirnya dia menjadi pengejar jemaat, pembunuh jemaat. Iya kan saudara ya? Itu sebabnya karena dia dengan otaknya, dengan pikirannya, dengan tradisinya, dia tidak dengan hati. Sudah. Ketika dia disentuh hatinya, matanya dibukakan, dia baru, selama ini saya menganiaya Tuhan. Berubah 100%, bahkan terus dia berani mati untuk Tuhan. Dan dia sadar dia orang yang paling hina di antara rasul-rasul. Yang ketiga, saudara ya, bagaimana kita melayani, ya, mengenakan karakter Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari para murid. Contoh ketika Petrus setelah dia bertobat, ya, dia punya karakter itu luar biasa. Wah, siapa yang berani bunuh kamu Tuhan? Saya akan bantu. Siapa yang akan tinggalkan engkau? Wah, luar biasa. Tapi bukan caranya, bukan begitu saudara melayani Tuhan. Justru Tuhan akhirnya merubah Petrus lalu dengan cara yang baru. Mengikuti kehendak Tuhan. Petrus berubah. Ya. Apakah pikiran-pikiran Petrus salah? Waktu di Kaisaria, waktu Tuhan ngomong, ya, dia tanya, dari batu karang ini Tuhan akan mendirikan gereja. Dipuji itu Petrus. Tapi setelah Tuhan ngomong, nanti ada penganiayaan, anak manusia akan menderita. Petrus langsung ngomong, kiranya dijauhkan dari engkau. Oh, pikirannya baik, saudara ya. Masa anak manusia, masa Tuhan, masa yang jadi raja mau menderita. Tapi langsung Tuhan ngomong, enyahlah engkau dari hadapanku. Hai iblis. Saudara-saudara, melayani, mengenakan karakter Kristus adalah dengan kerendahan hati. Dengan skill, kemampuan untuk belajar. Lalu dengan ketaatan yang penuh. Dan biarlah setiap kita melayani Tuhan dibentuk serupa Kristus di dalam pelayanan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sungguh Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau memanggil kami. Kami sadar sesungguhnya keselamatan bukan masalah apa yang kami perbuat. Tetapi apa yang kami perbuat berkaitan dengan disiplin pertumbuhan rohani kami. Terima kasih kami boleh belajar memahami firman-Mu dari kitab Efesus. Dan hamba-Mu Rick Warren dengan berbagai pengalamannya. Kesaksian para nabi dan rasul yang menguatkan panggilan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa dan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.